إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي خلف الدين بارك الله فيكم. Insyaallah taala pada kesempatan malam yang mulia ini kita akan melanjutkan untuk membaca sebuah kitab yang berjudul Ad-Durar Al-Bahiyah karya Al-Imam Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Naam barakallahu fikum. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca sebuah pembahasan yang berkaitan dengan al-udhiyah, dengan ibadah penyembelihan hewan kurban. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan malam hari ini untuk membaca bab yang berikutnya, yaitu babul walimah. Babu al-walimah, bab yang berkaitan dengan masalah walimah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala babul walimah hiya mashru'atun wa tajibu al-ijabatu ilaiha wa yuqaddamu as-sabiqu thumma al-aqrabu baban wa la yajuzu huduruha idha ishtamalat 'ala ma'siyah. Al-Imam Asy-Syaukani menyatakan dalam bab ini, hiya masyru'atun, hukumnya walimah adalah disyariatkan. Dan dimaksudkan dengan walimah di sini adalah walimatul urs, walimah yang dilakukan pada saat terjadi ya pernikahan. Beliau mengatakan hiya masyru'ah, hukumnya walimah, walimatul urs, walimatul nikah adalah masyru'ah, disyariatkan, hukumnya disyariatkan. Dan lafaz masyru'ah disyariatkan yahtamilu annaha mustahabbah wa yahtamilu annaha wajibah. Kalimat masyru'ah atau kata masyru'ah, istilah masyru'ah ini memiliki dua kemungkinan. Yang pertama adalah mustahabbah, disunnahkan, am wajibah, atau hukumnya wajib. Jadi ketika kita membaca kitab-kitab fikih di sana, kita membaca ada kata disyariatkan. Maka kata disyariatkan ini memiliki dua makna. Disyariatkan dalam bentuk hukum wajib, atau disyaratkan dalam bentuk hukum apa sunnah. Nah, sini Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan hukumnya masyru'ah. Hukumnya disyariatkan. Imma wajib, imma mustahab. Imma wajib atau sunnah. Wadh-dhahir barakallahu fikum, yang zahir di sini bahwa makna dari masyru'ah ay wajibah. Hukumnya adalah apa? Wajib. Sehingga makna hiya masyru'ah, hukumnya disyariatkan, itu hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Berdasarkan dengan adillah, dengan dalil-dalil yang ada dari riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang pertama barakallahu fikum adalah perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau ketika menikahi istri-istri beliau, beliau melaksanakan apa? Walimah. Beliau melaksanakan walimah. Nah, mengundang orang dan menjamu mereka untuk makan makanan yang ada. Ini yang disebut dengan walimah. Nabi SAW di antara yang beliau kerjakan ketika beliau melaksanakan pernikahan dengan istri-istri beliau adalah beliau melaksanakan walimah. Dan yang kedua, ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Selain beliau mengerjakan, di sana juga ada apa? Perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau seandainya itu hanya ada perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam tanpa adanya perintah, menurut kaidah usul fikih bisa saja itu hukumnya apa? Mustahab. Sekedar ya perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam tidak menunjukkan hukum apa? Wajib. Namun selain Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan perbuatan itu, amalan tersebut, beliau juga memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan apa? Walimah. Jadi bukan hanya perbuatan Nabi, namun di sana juga ada apa? Ada perintah dari Nabi alaihi as-salatu wassalam wal amru yaqtadil wujub, dan perintah menunjukkan perkara itu hukumnya wajib. Di antara perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk melaksanakan walimatun nikah, walimatul urs adalah hadis Anas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga oleh selain mereka berdua, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan li Abdurrahman ibni Auf, kepada sahabat Abdurrahman ibnu Auf, aulim walau bisyah, lakukanlah atau tunaikanlah, kerjakanlah walimah walau bisyah, walau hanya dengan seekor kambing. Hadis ini barakallahu fikum adalah hadis yang sahih. Dalam hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi qul fi din azani wa azzakumullah. Disebutkan di dalam hadis Anas yang baru saja kita sebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk melakukan apa? Walimah. Dan Nabi memerintahkan walau bisa, walaupun hanya apa? Seekor kambing. Ini barakallahu fikum adalah min babi afdhaliyah, bagi mereka yang memiliki kudrah, bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan walimah. Maka tunaikan walimah dengan menggunakan apa? Daging kambing. Hadza lil qadir, ini bagi mereka yang mampu. Namun bukan menjadi persyaratan walimah harus menggunakan kambing. Yang mampu dengan kambing, fabiha wa ni'mah, masya Allah, ya, dia punya kelapangan, rizki, punya kemampuan, ya silakan. Dan itu adalah yang disunahkan. Itu yang diperintahkan Nabi alaihi salatu wasallam menggunakan kambing. Kalau tidak bisa, maka dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia mampu, dengan apa yang dia bisa. Karena Nabi alaihi salatu wasallam, beliau ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak selalu mengerjakan walimah pernikahan dengan menggunakan apa? Kambing. Beliau Nabi alaihi salatu wasallam, beliau tidak selalu mengerjakan walimah dengan menggunakan kambing. Bahkan diriwayatkan ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah di dalam as-sahihain Al-Bukhari Muslim, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak melakukan walimah dengan menggunakan kambing kecuali ketika beliau menikahi siapa? Zainab. Ya, beliau barakallahu fikum tidak melakukan walimah dengan menggunakan kambing kecuali ketika beliau menikahi siapa? Istrinya yang bernama Zainab. Sebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma aulama ala syai'in min nisa'ihi ma aulama ala Zainab aulama bisyah. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam, beliau ya, mengerjakan walimah kepada istri-istrinya tidak seperti ketika beliau berwalimah atau mengerjakan walimah pada istri-istri yang lain selain Zainab. Beliau sallallahu alaihi wasallam walimah ketika menikahi Zainab dengan menggunakan seekor apa? Kambing. Berarti difahami ketika beliau menikah dengan istrinya selain apa? Zainab, beliau berwalimah dengan makanan yang lain. Naam. Barakallahu fikum. Disebutkan pula di dalam riwayat Imam Muslim, naam, dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, ya annahu ja'ala walimataha at-tamra wal aqid. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam ketika menikahi Safiyyah, beliau mengadakan walimah dan walimahnya berupa at-tamr, ya, berupa kurma, wal aqid, dan keju yang dikeringkan, wassamin, dan minyak apa? Minyak samin. Walhasil barakallahu fikum ikhwan fil din azza wa jazakumullah, ya. Hukumnya walimah adalah apa? Wajibah, dan yang utama menggunakan kambing. Kalau tidak bisa, tidak memungkinkan, tidak ada kelapangan, maka silakan menggunakan makanan yang lain seperti tadi disebutkan apa? Ayam. Nah, ayam ataupun tidak bisa dengan ayam, diberikan teman-temannya semangkok apa? Bakso. Selesai. Al-muhim walimah. Al-muhim walimah. Nah, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, "Wa tajibul ijabatu ilaiha." Dan diwajibkan untuk memenuhi panggilan apa? Walimah. Memenuhi panggilan walimah. Di antara dalilnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim 'alaihi. Jikalau engkau menemui salah satu saudaramu, fasallim 'alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Fa idza da'aka fa'jibhu. Dan jikalau saudaramu mengundangmu, fa'jibhu, maka ya jawablah, maka hadirilah apa undangan. Ini perintah Nabi alaihissalatu wassalam ketika ada saudara kita, tentunya saudara sesama muslim, yang mengadakan da'watul walimah, yang mengundang kita untuk hadir di acaranya, untuk hadir di walimahnya, maka kewajiban kita sesama muslim, fa'jibhu, untuk menjawabnya, untuk menghadirinya, untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi undangannya. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah yud'a lahal aghniya wa yatrakul fuqara wa man lam yajib ad-da'wata faqad asa Allah wa rasulah. Nabi mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah, sejelek-jelek makanan, seburuk-buruk makanan adalah ta'amul walimah, adalah makanan walimah. Walimah yang bagaimana? Yud'a ilaihal fuqara. Yang mana walimah itu yang diundang hanya orang-orang kaya saja. Wa yutrakul fuqara. Dan orang-orang yang fakir, mereka tidak diundang. Atau dalam riwayat yang lain, yang diundang kepada walimah itu adalah mereka orang-orang yang tidak membutuhkan. Yang diundang kepada walimah itu adalah mereka orang-orang yang tidak akan apa? Hadir. Ya, orang-orang kaya, barakallahu fiikum, diundang apa? Makanan. Barangkali berpikiran, lah cuma makan apa? Seperti itu saya juga bisa beli. Bi khilafil fuqara, berbeda dengan orang fakir. Yang mereka menginginkan, ada orang yang memberikan makanan kepada mereka, diundang pada sebuah acara yang dihidangkan di sana apa, makanan-makanan lezat, makanan-makanan enak, makanan-makanan yang jarang untuk mereka rasakan, makanan-makanan yang jarang untuk mereka nikmati, jarang bisa dibeli oleh apa mereka. Nah, Nabi mengatakan syarrut ta'am ta'amul walimah yud'a ilaihil fuqara wa yatrakul yud'a ilaihil aghnia wa yatrakul fuqara. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang diundang kepadanya hanya orang-orang kaya saja, dan ditinggalkanlah orang-orang yang apa? Fakir. Ini barakallahu fikum berisi adab bagi orang yang mengundang walimah. Hendaknya tidak membeda-bedakan ketika mengundang dalam acara walimah. Ya, tidak membeda-bedakan antara aghnia wal fuqara. Antara orang-orang yang kaya dan orang-orang yang apa? Miskin. Dan tidak perlu pula acara dibedakan. Jam sekian sampai sekian adalah orang yang kaya. Jam sekian sampai sekian adalah orang yang miskin. Ada ila dzalik. Tidak perlu. Barakallahu fikum. Undang al-aghnia wal fuqara. Kalau masalah tempat, enam. Tapi teknisnya bukan membedakan ini adalah yang kaya, ini adalah yang apa? Miskin. Dan tidak perlu pula mungkin orang merasa gengsi. Wah, teman saya orang kantor, pejabat-pejabat, ada datang satu, dua orang yang mungkin ya fuqara, orang masakin. Datang pakai sandal jepit, yang lainnya pakai sepatu. Pakai pantofel. Yang fuqara menggunakan sandal jepit, sandal seadanya. Ya setahin, malu. Kemudian dibikinlah jam yang berbeda. Misalnya. Ada ibarakallahu fikum. Jangan dibedakan antara al-ghinia wal fuqara. Kalau seandainya dia ingin walimahnya menjadi walimah yang apa? Berbarokah. Nah, kalau sebenarnya teknis misalnya barakallahu fikum tempatnya ya apa? Sempit. Nah, dibedakan antara tamunya dari pihak apa laki-laki dengan tamu dari pihak apa perempuan. Namun tidak dipisahkan antara yang fuqara dan apa? Aghnia. Labas. Tidak apa? Tidak mengapa. Tapi kalau sampai kemudian tega, sahibul walimah membedakan, ini adalah jamnya aghnia, makanannya masya Allah, kemudian fuqara, alladzi fi, kalau kata orang apa, jamaah, alladzi fi, ya, sekedarnya, apa adanya, fala barakallahu fikum syarrut ta'am, ini adalah sejelek-jelek apa, makanan. Ini adabnya, orang yang mengundang, tidak membedakan, al-aghnia wal fuqara. Nah, adabnya orang yang mengundang. Adapun orangnya, adab orang yang diundang adalah faman lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulah. Dan barang siapa yang diundang kemudian tidak hadir, faqad asallaha wa rasulah. Maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada apa? Rasulnya. Karena apa? Karena dia telah tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan, kalau ada saudaramu mengundang, maka hadirilah, maka datangilah, maka penuhilah apa? Undangannya. Ini orang tidak datang. Diundang tidak datang. Nah. Ayyuhal fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Jikalau salah seorang dari kalian diundang untuk menghadiri walimah, falyatiha, maka hendaknya dia mendatanginya, ya menghadirinya. Nah, lu bagaimana kalau seandainya lah undangannya ngepasin lagi apa puasa, ya, diundang tapi ngepasin lagi puasa, bagaimana hadir atau tidak hadir? Di situ ada bimbingan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, idza du'iya ahadukum falyujib. Jikalau salah seorang dari kalian diundang, maka penuhilah undangannya. Fa in kana shaiman falyusalli. Kalau seandainya dia sedang berpuasa, falyusalli, maka doakanlah. Maka apa? Doakanlah. Maksudnya ketika dia puasa, misalnya puasa sunnah, maka ada di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah memiliki dua pilihan. Mungkin dia silahkan untuk membatalkan apa? Puasanya puasa sunnah. Kalau dia batalkan puasanya, dia makan bersama dengan orang yang lain. Namun jikalau dia tidak ingin membatalkan puasanya, apalagi mungkin puasanya adalah puasa yang dikerjakan puasa wajib misalnya, falyusalli, maka hendaknya dia memberikan doa. Tidak makan tidak mengapa, berikan doa kepada orang yang menikah. Barakallahu laka wa baraka alaika. Wajamah bainahuma fi khair. Dia enggak makan, labas. Wa in kana muftiran falyat'am. Dan kalau dia tidak berpuasa, maka hendaknya dia apa? Makan. Sehingga barakallahu fikum, sekarang di sini tidak ada alasan saya sedang puasa. Karena Nabi sudah memberikan solusi. Solusinya bagaimana? Silakan. Kalau puasa saya puasa sunnah, dia pilih dua. Antara dua, mau teruskan, silakan dia datang cuma mendoakan. Nah, mendoakan apa kepada mempelai yang baru saja menikah, atau dia mungkin kalau berkehendak dan berkeinginan bersedia, dia batalkan puasanya, dia mendoakan sekaligus menyantap hidangan yang disediakan oleh sahibu al-bait. Ini tidak ada alasan lah, saya enggak hadir. Kenapa? Shaim, sedang berpuasa. Ini laisa bi udzur, ini bukan udzur. Ini bukan udzur, barakallahu fiik. Ya, ini bukan udzur. Datang. Wa qala al-walifu rahimahullahu taala. Wa yuqaddamu as-sabiqu tsumma al-aqrabu baban. Dan didahulukan yang terlebih dahulu mengundang, kemudian yang paling dekat pintunya. Ini hukum berikutnya, barakallahu fikum. Itu kalau seandainya dalam satu waktu ada dua undangan. Ya, dalam satu waktu ada dua undangan. Hari Ahad, misalnya undangan jam 10 sampai jam 12 siang. Karena mungkin acaranya terbatas. Gedungnya apa? Tempatnya mungkin pinjem atau nyewa atau gantian dengan tamu yang lain. Misalnya, barakallahu fikum. Undangannya datang dua-duanya harinya sama, jamnya juga sama. Bagaimana? Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, wa yuqaddamu as-sabiqu tsumma aqrabu baban. Kalau tidak bisa untuk dihadiri semuanya, ya, maka yang didahulukan adalah yuqaddamu as-sabiq, yang paling dahulu memberikan apa? Undangan. Siapa dulu yang ngasih undangan? Ini adabnya, barakallahu fikum. Yang dipenuhi undangannya adalah yang pertama kali mengundang. Yang pertama kali memberikan undangan. Yang menyampaikan undangan, undangannya pertama kali sampai itu yang pertama kali ini penuhi undangannya. Tsummal aqrabu baban. Nah. Kemudian kalau seandainya secara jaraknya itu berbeda, ya kalau misalnya dua-duanya sama-sama apa? Orang jauh. Ya sama-sama orang jauh. Bukan tetangga kita. Bukan tetangga kita. Maka yang didahulukan adalah yang paling dahulu nyampe undangannya. Tapi kalau ada dua undangan. Satunya rumahnya jauh. Nah teman kita rumahnya jauh. Yang kedua, barakallahu fikum, adalah tetangga kita. Ya. Atau sama saudara kita, teman kita, namun rumahnya lebih apa? Dekat. Maka al-aqrabu baban aula, yang paling dekat rumahnya, yang lebih dekat rumahnya, ya, adalah yang lebih berhak untuk dipenuhi undangannya. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan di dalam hadisnya, idza istama'a da'iyan fa'ajib aqrabahuma baban. Kalau seandainya ada dua orang yang mengundang, fa'ajib aqrabahuma baban, maka nah, penuhilah yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu. Itu yang paling dekat apa? Yang paling dekat rumahnya. Fa inna aqrabahuma baban aqrabahuma jiwaran. Karena sesungguhnya yang paling dekat pintunya dengan kamu adalah tetangga yang paling dekat. Dan kita telah mengetahui bagaimana besarnya hak apa? Tetangga. Masalah Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayawrithu. Tetaplah Jibril mengingatkanku dengan tetangga, dengan hak-hak tetangga, untuk memperhatikan tetangga. Hatta dhanantu annahu sayawrithu, sampai-sampai saya mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan apa? Warisan. Naam, barakallahu fikum. Faida sabaq ahaduhuma fa'ajib alladhi sabaq. Dan kalau seandainya nah salah satu dari keduanya lebih dahulu untuk memberikan undangan, maka penilah yang terlebih dahulu menyampaikan apa undangan. Misal ada tetangga sama-sama dekat. Nah, rumahnya sama-sama dekat. Kemudian kasihkan undangan. Waktunya apa? Sama, jamnya sama. Maka yang paling berhak adalah yang paling dahulu menyampaikan undangan. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, wa la yajuzu huduruha idza ishtamalat ala ma'siyah. Dan tidak boleh hadir pada walimah idza istamalat ala ma'siyah, apabila di dalam walimah terdapat apa? Ma'siyah, terdapat kemaksiatan. Jadi barakallahu fikum, ketika tadi disampaikan bahwa memenuhi undangan, menghadiri undangan hukumnya wajib. Kapan wajib? Apabila walimah tersebut tidak mengandung unsur-unsur kemaksiatan. Tidak ada mukhalafah syar'iyahnya. Tidak ada pelanggaran terhadap syariat. Disitulah walimah hukumnya wajibah. Disitulah harus untuk dipenuhi. Adapun ketika walimah barakallahu fikum, nah, berisi dengan kemungkaran, berisi dengan kemaksiatan, berisi dengan pelanggaran syariat, maka apa? Maka seorang muslim ya tidak boleh untuk menghadirinya, tidak boleh untuk datang pada acara tersebut. Contoh dari kemungkaran banyak sekali, ya. Campurnya laki-laki dengan perempuan, musik, kemudian nyanyian, kemudian ya, foto-foto dan lain sebagainya, kemudian pengantin laki dan perempuan dijejerkan dalam satu tempat yang kemudian dilihat oleh ya, laki-laki ataupun perempuan yang bukan mahramnya. Ini contoh daripada kemungkaran yang sering terjadi pada apa? Pernikahan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah diundang pada sebuah acara walimah. Fara'a fil bait tasawir. Nabi diundang pada sebuah walimah, pada sebuah acara, ya, dibikinkan makanan, dan Nabi diundang untuk hadir di acara tersebut. Ternyata apa? Fil baiti tasawir. Ternyata di dalam rumah itu ada foto-fotonya. Ya kalau dulu mungkin bukan foto ya. Terdapat gambar-gambar makhluk apa? Bernyawa. Faraja. Maka sikap Nabi yang ditunjukkan kala itu adalah faraja. Maka beliau pun pulang. Beliau barakallahu fikum sudah mau datang, sudah mau masuk ke dalam rumah si pembikin acara, sahibul walimah. Ternyata ketika beliau mau masuk, di sana beliau melihat ada apa? Gambar makhluk bernyawa yang dipajang. Faraja. Maka Nabi alaihissalatu wassalam beliau pun kembali dan tidak jadi masuk ke dalam rumah tersebut. Hadis ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah hadis yang dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari hadis Ali dan dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Ini betapa tegasnya Nabi alaihi salatu wasallam ketika ya beliau diundang pada sebuah acara, kemudian acara itu terdapat apa? Terdapat kemungkaran. Terdapat gambar gambar makhluk bernyawa, beliau tidak mau masuk. Yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini pun menjadikan lebih jelas bagi kita bahwa betapa tegasnya Nabi dalam masalah apa? Tasawir, dalam masalah gambar makhluk bernyawa. Ya. Beliau memperlihatkan betapa tegasnya, gara-gara foto itu, gara-gara gambar itu enggak jadi masuk ke dalam rumah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga la syak wala raib, betapa batilnya ucapan sebagian orang yang mereka kemudian beranggapan bahwa demi dakwah, demi enam tersebarnya apa ilmu, kemudian bermudah-mudahan untuk memasukkan apa gambar makhluk bernyawa ke dalam rumah mereka, atau bahkan menghasung enam jamaahnya, menghasung kaum muslimin dan kaum muslimat untuk memasukkan gambar-gambar ke dalam rumah mereka dalam rangka untuk demi dakwah, kata mereka. Ya dan billah, khalifidin rahimani wa rahimakumullah, wasilah dakwah itu tauqifiyah. Ya, sarana dakwah itu adalah sesuatu yang tauqifi. Ya, yang sudah jelas diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak perlu mengada-adakan sesuatu yang baru. Terlebih ternyata wasilah yang demikian ya, sangat ditahdir, sangat diperingatkan, sangat dibenci oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Sesuatu yang hukumnya wajib sampai ditinggalkan, ya kan? Sesuatu yang hukumnya wajib, yaitu menghadiri walimah, hukum asalnya wajib sampai ditinggalkan. Kira-kira ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang wajib itu ditinggalkan karena perkara yang makruh atau perkara yang haram? Haram. Kalau seandainya itu adalah makruh saja, tidak sampai haram, maka tidak sampai Nabi alaihissalatu wassalam kembali dan pulang. Ya, tidak akan menghalangi Nabi alaihissalatu wassalam untuk masuk ke dalam ya rumah tersebut. Tidak menghalangi Nabi alaihissalatu wassalam untuk menunaikan hak orang yang mengundang ya dalam acara walimah. Subhanallahi fikum, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini menjadi lebih jelas bagi kita tentang betapa perkara gambar-menggambar makhluk bernyawa bukanlah perkara yang sepele, bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang remeh, sehingga mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk terhindar dari fitnah yang demikian. Karena memang nyatanya untuk saat ini fitnah tasawir, fitnah foto-foto, selfie-selfie, gambar-menggambar adalah fitnah yang menyeluruh, ya, kibaran wasigaran, yang terfitnah di sini bukan hanya yang masih muda, yang sudah tua juga banyak yang terfitnah dengan fitnah tasawir. Nah, bukan cuma lukronan tapi inatan, bukan cuma laki-laki tapi perempuan juga, bahkan mungkin perempuan lebih daripada laki-laki. Ya barakallahu fikum, lan tabi ila hadzal amr. Ya, mari kita berhati-hati dari perkara ini. Nah, rukhsahnya jelas dalam keadaan yang darurah, dalam keadaan yang darurat. Ya, seperti uang. Nah, uang bukan kita yang membuat. Yang bikin daulah, yang bikin negara. Nah, mungkin kemudian uang itu dicoret-coret, ya. Kemudian dihilangkan gambarnya, justru akan terkena ya sanksi undang-undang. Atau misalnya KTP, ya, kemudian jawaz safar, ya, paspor, ya, lazim orang punya KTP, punya SIM, ya, punya paspor harus ada fotonya, ya, nggak bisa kecuali harus pakai foto syai' daruri, sesuatu yang harus. La mafar, tidak ada jalan keluar. Tidak ada solusi kecuali harus memberikan gambar. Tapi sekarang dakwah, apakah harus pakai gambar? Tidak. Nyatanya barakallahu fikum, dakwah bisa berjalan walaupun tanpa gambar. Ya, tanpa televisi, tanpa siaran-siaran seperti itu bisa berjalan ikhwan fillah rahimakumullah. Itu lebih aman. Dan itu lebih Lebih aman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berapa? 1 menit. Untuk membaca doa kafaratnya cukup ya. Aywah, ahsantum barakallahu fikum. Jadi undangan ini ada 2 macam, ada da'watul 'amah dan ada da'wah muayyanah. Ada undangan yang sifatnya umum dan ada undangan yang sifatnya perorangan, individu. Nah, yang dimaksudkan dengan wajib ain di sini adalah kalau undangannya secara individu perorangan. Misalnya kepada jelas Iqbal, jalan ini, nama saya, alamat saya. Ini jelas saya, enggak ada orang yang lain. Nah, situ hukumnya wajib ain. Hukumnya wajib bagi saya untuk menghadiri undangan tersebut. Tapi kalau seandainya undangannya itu umum kepada yang kami hormati jamaah masjid Al-Muhajirin. Yang datang cuma 3 orang. Ya, Mas Wildan, Pak Basri sama Pak Sikit misalnya. Pak Sidik. Pak Sidik. Jamaahnya 30. Ya, yang datang cuma 3 atau 5. Cukup. Ya, fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kalau udah hanya umum hukumnya wajib, tapi wajib kifayah. Enggak harus semua jamaah harus apa? Berangkat. Ya barangkali yang lain nitip biasanya. Nitip. Tapi nitipnya tanpa ongkos kirim. Nah, itu barakallahu fikum berarti yang diminta tolong berkedudukan sebagai wakil dari yang mengundang, maka dia dihukumi seperti orang yang mengundang. Gimana Pak? Nah, kita bisa datang setelahnya ke rumahnya barangkali, ke dorang. Kok dorang? Ya dalam batin kita salah sendiri kenapa caranya? Seperti itu, syukur saya sudah datang, walaupun satu hari setelahnya. Saya tidak datang pun sebenarnya juga tidak salah. Sehingga ya, kalau kita ingin mungkin barangkali kalau sama si tidak hadir akan timbul sesuatu di belakang, maka kita datang pada hari yang setelahnya, kita mohon maaf. Nusayu Pak, kemarin saya gak bisa datang. Gak usah sebutkan kenapa. Kalau bisa menyebutkan dan menerima, bagus. Tapi kalau kita tidak bisa menyebutkan dan khawatir timbul fitnah, dia tidak bisa menerima alasan kita, ya sampaikan, mohon maaf saya kemarin tidak bisa hadir. Dan sebatas itu insya Allah Sohibul Bait sudah bisa mengerti dan sudah bisa memahami. Dan sepertinya masyarakat juga sudah hafal dengan tipe-tipe orang seperti kita. Ketika dibilang, mohon maaf Pak, saya kemarin gak bisa hadir. Isyara apa-apa Mas. Barakallahu fikum ila huna naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.